Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram bab tayamum. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca hadis yang ke-139 atau hadis yang keempat di dalam bab tayamum. Hadis yang ke-139 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ammar bin Yasir adalah menjelaskan tentang sifat tayamum, menjelaskan tentang cara tayamum, di mana di dalam hadis tersebut dibawakan sebuah kisah, yaitu kisah Ammar bin Yasir ketika diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk satu keperluan. Kemudian di tengah perjalanan Ammar bin Yasir terkena hadas besar, yaitu terkena junub. Karena tidak membawa air dan tidak mendapatkan air, maka Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ketika hendak sholat, beliau bertayamum. Akan tetapi belum tahu bagaimana cara tayamum untuk menghilangkan hadas besar. Cara bertayamum karena terkena janabah dalam keadaan junub, yang pada asalnya adalah harus mandi. Dan tayamum untuk menggantikan mandi, Ammar bin Yasir waktu itu belum tahu. Maka beliau berijtihad dengan berguling-guling di tanah, sebagaimana berguling-gulingnya binatang, sehingga seluruh tubuhnya terkena tanah. Itu ijtihad Ammar bin Yasir, karena memang dituntut, dituntut harus berijtihad, karena waktu sholat telah tiba, harus melakukan sholat dan harus bersuci. Kemudian untuk bertanya, tidak ada yang ditanya. Kalau harus menunggu ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan meninggalkan sholat. Ada beberapa waktu sholat yang terlewatkan. Karena itu Ammar bin Yasir berijtihad, bertayamum untuk menghilangkan hadas besar sebagai ganti dari mandi, dengan cara berguling-guling di tanah agar supaya tubuhnya terkena, apa, seluruhnya terkena tanah, terkena debu. Kemudian setelah itu sholat. Ketika Ammar bin Yasir pulang, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menceritakan hal tersebut, menceritakan apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh beliau, oleh Amr bin Yasir. Maka Nabi SAW ketika itu mengajari Amr bin Yasir untuk tayamum. Bagaimana cara tayamum yang benar? Bagaimana cara tayamum untuk menghilangkan hadas besar? Nabi SAW mengajari Amr bin Yasir untuk tayamum dengan ucapan dibarengi dengan praktek. Dan Nabi SAW menyatakan, innama yakfikan taqula biyadaika hakada. Tidak lain cukup bagi kamu untuk kamu melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Tidak lain cukup bagi kamu untuk kamu melakukan dengan kedua tangan kamu seperti ini. Kemudian Rasulullah praktek. Thumma daraba biyadaihi al-ardha darbatan wahidatan. Kemudian Nabi menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah satu kali tepukan. Thumma masaha shimal alal yamin. Kemudian beliau mengusapkan tangan kiri pada tangan kanan. Wa zahira kafaihi wa wajhu. Dan beliau mengusap punggung kedua telapak tangannya dan wajahnya. Sehingga di dalam hadis ini Nabi SAW mengajari tayamum kepada Amr bin Yasir dengan ucapan dibarengi dengan praktek dengan amalan. Nabi menyatakan tidak lain cukup bagimu untuk kamu berbuat dengan kedua tanganmu seperti ini. Ya. Nabi menepukkan kedua tangannya di tanah. Ya. Kemudian menepukkan kedua tangannya di tanah satu kali kemudian. Tangan kiri diusapkan ke tangan kanan. Maksudnya seperti ini. Untuk mengurangi ketebalan tanah yang menempel di tangan. Ya. Untuk mengurangi ketebalan tangan atau tanah yang menempel di tangan. Nabi usapkan seperti ini. Kemudian setelah itu. Beliau mengusap kedua telapak tangannya dan wajahnya. Dalam riwayat yang lain mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Ya. Jadi setelah menepukkan tangan ke tanah. Kedua telapak tangan ke tanah seperti ini satu kali. Kemudian Nabi usap seperti ini. Kemudian beliau usap wajahnya. Dan telapak tangan. Punggung kedua telapak tangan. Ya, yang kiri. Telapak tangan kiri mengusap punggung telapak tangan kanan. Telapak tangan yang kanan mengusap punggung telapak tangan yang kiri. Kemudian. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Disebutkan. Daraba bi kafaihi al-ardha wa nafakha fihi ma thumma masaha bihi wajhahu wa kafaihi. Nabi menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah. Kemudian beliau meniup kedua telapak tangannya, kemudian beliau mengusap wajah dan kedua tangannya dengan kedua tangannya. Ini dalam riwayat Al-Bukhari. Nabi menepukkan tangannya ke tanah seperti ini. Kemudian untuk mengurangi ketebalan tanah yang menempel di tangan, ditiup. Kalau tadi diusapkan seperti ini, kemudian dalam riwayat Imam Bukhari ditiup. Ya, ditiup agar supaya ketebalan tanah yang menempel di tangan ini terkurangi. Ya. Kemudian setelah itu baru Nabi usapkan ke wajah. Tanpa kemudian menepukkan lagi ke tanah, langsung mengusap punggung telapak tangan masing-masing. Punggung telapak tangan yang kanan diusap dengan telapak tangan yang kiri. Punggung telapak tangan yang kiri diusap dengan telapak tangan yang kanan seperti ini. Ya. Jadi, Nabi dalam mempraktekan tayamum adalah yang pertama dengan menepukkan kedua telapak tangan ke tanah seperti ini. Ya. Kemudian untuk mengurangi ketebalan tanah yang menempel di telapak tangan bisa diusap seperti ini, bisa ditiup. Kemudian setelah itu diusapkan ke wajah, kemudian ke tangan. Punggung telapak tangan yang kanan mengusap punggung telapak tangan yang kiri mengusap punggung telapak tangan yang kanan. Di dalam menepukkan tangan ke tanah cukup satu kali. Tidak satu kali untuk wajah. Kemudian yang kedua untuk tangan. Tapi satu kali tepukan untuk wajah juga untuk tangan. Ini tayamum yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Amr bin Yasir, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari nomor hadis 347 dan 338, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim di nomor hadis 368. Dan kedudukan hadis ini adalah hadis yang sahih yang tidak diragukan kesahihannya. Sehingga hadis ini adalah sebagai dalil tentang masyru'nya tayamum lis-salah. Disyariatkan untuk tayamum, disyariatkan tayamum untuk sholat. Disyariatkan tayamum untuk sholat. Dan tayamum adalah menggantikan wudu dan juga menggantikan mandi. Tayamum berfungsi untuk menghilangkan hadas kecil juga hadas besar. Dan cara bertayamum untuk menghilangkan hadas kecil sama dengan tayamum untuk menghilangkan hadas besar. Cara bertayamum untuk menggantikan mandi sama dengan tayamum untuk menggantikan wudu. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil tentang penjelasan cara tayamum. Penjelasan cara tayamum yaitu dengan cara menepukan kedua telapak tangan ke tanah satu kali tepukan, kemudian meniup kedua telapak tangan atau mengusapnya, kemudian mengusap wajah, dan setelah itu mengusap punggung kedua telapak tangan. Tentang masalah meniup kedua telapak tangan atau mengusap kedua telapak tangan setelah ditepukan ke tanah, ini bukan termasuk dari amalan tayamum, apakah itu rukun atau itu wajib, tidak, tetapi itu tergantung keadaan. Ketika tangan ditepukan ke tanah, ternyata yang menempel pada kedua telapak tangan ini debunya tebal, nah ini baru ditipiskan ya, dengan ditiup atau kemudian diusap. Nah, adapun kalau kedua telapak tangan ditepukan ke tanah, ternyata tanah yang menempel, debu yang menempel di telapak tangan ini sedikit atau tidak tebal, tidak perlu untuk ditiup atau tidak perlu untuk diusap, maka hal itu tidak dilakukan. Sehingga begitu selesai menepukan tangan ke tanah, langsung kemudian mengusap wajah, kemudian mengusap kedua tangan dengan cara seperti yang telah saya jelaskan tadi. Sehingga masalah menipiskan debu yang menempel di tanah apa yang menempel di tangan setelah ditepukan ke tanah, baik dengan diusap maupun dengan ditiup, itu sifatnya adalah boleh, bukan wajib, bukan sunnah, tapi boleh ya. Boleh ketika diperlukan. Seandainya orang yang bertayamum itu setelah menepukan kedua tangannya ke tanah, kemudian debu yang menempel di tangan itu tebal, dan dia tidak menipiskan atau tidak mengurangi ketebalan tanah yang menempel di tangan, langsung dia usapkan ke wajah, kemudian tangan, itu boleh, tidak mengapa. Tapi kalau seandainya dia berkeinginan untuk menipiskan tanah tersebut atau mengurangi ketebalan tanah tersebut atau tanah yang menempel di telapak tangan dengan dia mengusap tangan kanan ke tangan kiri atau dengan meniupnya, itu boleh. Dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh. Adapun menepukan kedua telapak tangan ke tanah, kemudian mengusap wajah dan mengusap kedua tangan, itu adalah merupakan keharusan. Itu merupakan rukun dari rukun tayamum, di mana tayamum tidak sah kecuali rukun tersebut terpenuhi. Ya, sekali lagi tentang menipiskan atau mengurangi ketebalan tanah yang menempel di telapak tangan setelah ditepukan ke tanah dengan ditiup atau diusap, itu sifatnya jaiz, sifatnya boleh, bukan suatu keharusan, bukan rukun, bukan wajib, bukan pula sunnah. Ditiup boleh, tidak boleh. Kemudian tayamum yang seperti ini yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah tayamum untuk menghilangkan hadas kecil, juga untuk menghilangkan hadas besar sebagai ganti dari wudu, demikian juga sebagai ganti dari mandi, sama saja, tidak ada bedanya. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil bahwa tayamum itu adalah dorbatun wahidatun takfi lil wajhi wal yadain. Hadis ini sebagai dalil bahwa tayamum itu satu kali tepukan, yaitu menepukan tangan ke tanah satu kali, cukup untuk mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Mengusap kedua tangan ini adalah batasannya sampai pergelangan tangan, bukan sampai siku-siku. Ya. Yang diusap adalah punggungnya. Cukup punggungnya. Punggung telapak tangan kanan diusap dengan perut telapak tangan kiri. Satu kali. Punggung telapak tangan yang kiri diusap dengan perut telapak tangan kanan. Batasannya sampai pergelangan tangan. Mengusapnya satu kali, ya. Tidak sampai siku-siku. Kemudian di dalam hadis ini, Nabi SAW tidak memerintahkan kepada Ammar bin Yasir untuk mengulangi salat. Padahal Ammar bin Yasir itu di dalam bertayamum salah, tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan amalan ibadah dengan cara yang tidak disyariatkan, orang yang melakukan amalan ibadah dengan cara yang tidak disyariatkan, dengan cara yang salah, karena dia tidak tahu, maka dia diberitahu, dia diajari untuk ibadah yang akan datang, untuk ibadah yang berikutnya. Adapun ibadah yang telah dilakukan dengan cara yang salah itu tidak diperintahkan untuk diqadha, tidak diperintahkan untuk diulangi. Karena dia apa orang tersebut melakukannya dalam keadaan tidak tahu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan Ammar bin Yasir untuk mengulangi salatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Kemudian di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari tayamum dengan ucapan dan dengan perbuatan. Mengajari tayamum dengan ucapan dan dengan perbuatan sekaligus dengan membawakan contoh atau praktek. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk pengajaran yang bagus, karena dengan hal ini apa yang diajarkan, apa yang disampaikan itu adalah menjadi jelas dan mudah untuk difahami dan dipraktekkan. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-141. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammumu darbatani darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Rawahu Dharqutni wa sahahahu al-a'immatu waqfahu. Dan dari Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tayamum itu adalah dua kali tepukan. Satu tepukan untuk wajah, dan satu tepukan untuk kedua tangan sampai siku-siku. Rawahu Ad-Dharqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dharqutni dan disahihkan oleh para ulama, disahihkan oleh para imam tentang mauqufnya hadis ini. Dan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tayamum itu adalah dua kali tepukan. Maksudnya tayamum itu adalah dua kali menepukan tangan ke tanah. Satu kali tepukan untuk mengusap wajah. Satu kali tepukan lagi untuk mengusap tangan sampai, untuk mengusap kedua tangan sampai kedua siku-siku. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dharqutni, disahihkan oleh para ulama tentang mauqufnya hadis ini. Disahihkan oleh para ulama tentang mauqufnya hadis ini. Mauquf itu adalah ma'usnida ila sahabi min qalin aw fi'lin aw sifatin aw takririn. Hadis yang disandarkan kepada sahabat, baik itu ucapan, perbuatan, sifat atau persetujuan dari para sahabat. Hadis ini disahihkan mauqufnya oleh para ulama, artinya ini bukan sabda Nabi. Kalau ini disandarkan kepada Nabi, itu dhaif, lemah. Yang benar bahwa ini adalah ucapan sahabat, mauquf. Hadis ini kalau kita perhatikan, kita fahami, bertentangan dengan hadis tadi yang sudah kita baca. Bertentangan dengan hadis yang sudah kita baca tadi. Hadis yang sebelumnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Amr bin Yasir menjelaskan bahwa tayamum itu satu kali tepukan untuk mengusap wajah dan kedua tangan. Tapi dalam hadis ini disebutkan tayamum itu dua kali tepukan. Satu tepukan untuk mengusap wajah, satu tepukan yang berikutnya untuk mengusap tangan sampai siku-siku. Bertentangan hadisnya. Tetapi hakikatnya adalah tidak bertentangan. Karena yang satu dipakai, yang satu tidak dipakai. Hadis ini, hadis 141 ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Bahkan bukan hanya sekedar lemah. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam As-Silsilah Ad-Dha'ifah di nomor hadis 3427, dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Silsilah Hadis Ad-Dha'ifah di nomor hadis 3427, kata beliau, isnaduhu dha'ifun jiddan. Sanadnya hadis ini, yaitu orang-orang, rangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadis ini adalah sangat lemah. Jadi bukan hanya dhaif, bukan hanya lemah, tapi sangat lemah. Dhaifun jiddan. Kenapa hadis ini dikatakan sangat lemah? Salah satu yang meriwayatkan hadis ini ada yang bernama Ali bin Tibyan. Ali bin Tibyan ini dikatakan oleh Ali Imam Bukhari mungkarul hadis. Salah satu yang meriwayatkan hadis ini namanya adalah Ali bin Tibyan. Ali Imam Bukhari sebagai imam ahlul hadis, beliau mengatakan bahwa Ali bin Tibyan adalah mungkarul hadis. Meriwayatkan hadis yang mungkar. Sehingga hadisnya tidak diterima. Hadisnya dhaif dan tingkatan dhaifnya adalah syadidud, sangat lemah. Dan hadis ini adalah sangat lemah. Hadis lemah saja itu enggak boleh dipakai untuk dasar hukum. Hadis lemah tidak boleh dipakai untuk dasar hukum, untuk dasar satu amalan. Lah hadis ini sangat lemah. Yang meriwayatkan hadis ini salah satu dari Ali bin Tibyan, dikatakan oleh ahlul hadis diantaranya Imam Bukhari menyatakan mungkarul hadis. Bahkan Ibnu Ma'in beliau menyatakan kadzabun khabith. Ali bin Tibyan ini adalah kadzabun khabith, pendusta yang jelek, ya, yang meriwayatkan hadis ini. Karena itu kita mendapatkan kejelasan bahwa hadis ini hadis yang dhaif, yang sangat lemah, sehingga tidak boleh dan tidak bisa dijadikan dasar hukum. Apalagi kalau kita perhatikan bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim yang kesahihannya tidak diragukan menjelaskan tentang tayamum, atau Nabi menjelaskan tayamum langsung dengan ucapan dan praktek, bertentangan dengan hadis ini. Ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim kita sudah tahu tidak diragukan tentang kesahihannya. Dan itu datang dari Nabi, marfu dari Nabi dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Sedangkan hadis ini yang dilihatnya Ad-Darqutni adalah dhaif, hadisnya lemah. Bahkan sangat lemah. Bahkan perawinya ada yang pendusta, yang khabits, yang jelek, bahkan mungkarul hadis. Sehingga hadis ini adalah hadis yang tidak bisa dan tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum. Ya. Karena itu dalam masalah tayamum yang benar itu adalah yang disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dengan satu kali tepukan untuk mengusap wajah dan tangan sampai pergelangan tangan. Satu kali tepukan untuk mengusap wajah dan tangan sampai pergelangan tangan. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang tayamum itu apakah disyariatkan dengan satu kali tepukan untuk mengusap wajah dan tangan sampai pergelangan tangan, atau dua kali tepukan, satu kali tepukan untuk mengusap wajah dan satu kali tepukan untuk mengusap tangan sampai siku-siku. Ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya, Syekh Malik menyatakan tayamum itu adalah satu kali tepukan untuk mengusap wajah dan satu kali tepukan lagi untuk mengusap tangan sampai siku-siku. Dengan dasar hadis ini tadi yang sudah kita baca dan sudah kita ketahui tentang kedudukannya adalah dhaif. Sebagian para ulama seperti Imam Ahmad dan yang lainnya dari kalangan ahlul hadis menyatakan tayamum satu kali tepukan untuk mengusap wajah dan tangan sampai pergelangan tangan berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim yang sahih yang sudah kita baca. Lah, dari dua pendapat ini tentunya ya, kita tidak bebas memilih semau kita sesuai selera kita. Tentunya enggak seperti itu. Tetapi kita memilih yang paling kuat dasarnya. Memilih yang paling kuat dasarnya dan meninggalkan yang lemah dasarnya. Ya. Yaitu pendapat yang berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ya. Apalagi kalau kita bandingkan di antara dua hadis tadi. Ya. Kalau kita bandingkan di antara dua hadis tadi yang isinya bertentangan. Ya. Yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni itu hadisnya adalah dhaif, lemah, ya. Sangat lemah, tidak boleh dipakai. Kemudian yang dari Amr bin Yasir diriwayatkan oleh Bukhari Muslim sahih dan tidak diragukan kesahihannya. Kemudian yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni itu sebagian ulama menyatakan mauquf, ucapan sahabat. Kalaupun sahih ini ucapan sahabat. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim adalah marfu, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tentunya tidak ada pilihan yang lebih benar, yang lebih tepat kecuali dengan kita mengikuti yang berdasarkan hadis sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua riwayat yang menjelaskan tentang tayamum dan menyebutkan tayamum itu dua kali tepukan untuk wajah dan untuk kedua tangan sampai siku-siku, semuanya itu adalah imma mauqufah lam turfa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa imma dha'ifah la taqumu bi hujjah. Semuanya cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah mauquf, datang dari sahabat, tidak datang dari nabi. Kemungkinan kedua adalah semuanya lemah, tidak boleh dijadikan dalil. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Abdul Barr, imam besar dari mazhab Maliki, beliau menyatakan al-adharul marfu'atu darbatun wahidatun wa maruya min darbataini fa kulluha muttaribatun. Ibnu Abdul Barr beliau menyatakan riwayat-riwayat yang marfu', yaitu yang datang dari nabi, semuanya menjelaskan bahwa tayamum adalah dengan menepukkan tangan satu kali saja. Sedangkan yang diriwayatkan menepukkan tangan dua kali, semuanya adalah muttaribah, semuanya hadis yang goncang, hadis yang dhaif. Wa qala Abu Zur'ah hadits Ibnu Umar haditsun batil, dan Abu Zur'ah menyatakan tentang hadits yang diriwayatkan oleh Darqutni dari Ibnu Umar yang menyebutkan tayamum dua kali tepukan untuk wajah, yang satu tepukan untuk tangan sampai siku-siku, kata beliau haditsun batil. Ini perkataan Abu Zur'ah, hadis yang batil. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyatakan lam yasih syai'un fi dharbatain, tidak ada satupun riwayat sahih tentang tayamum menepukan dua kali. Tidak ada satupun yang sahih, kata Ibnu Qayyim. Kemudian Syekh Al-Albani beliau menyatakan wa fi dharbataini ahaditsu wahiyatun ma'lulatun, hadis-hadis yang menjelaskan tayamum itu menepukan tangan dua kali, semuanya adalah wahiyatun ma'lulatun, hadis yang lemah, wahiyatun lemah, ma'lulatun yang memiliki cacat, yang memiliki cacat. Karena itu Al-Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari, beliau membuat judul babu tayamum dorbatun, bab tayamum itu satu kali tepukan. Judul yang dibuat oleh Al-Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari itu adalah fikihnya, pemahamannya Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari membuat judul at-tayamumu dharbatun, tayamum itu adalah satu kali tepukan. Demikian juga Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari juga menyatakan seperti itu. Ya. Karena itu Al-Imam Ahmad beliau menyatakan inna tayamum ilal mirfaqin fa'innama huwa syai'un zadahu min indih. Imam Ahmad menyatakan, orang yang menyatakan, orang yang berpendapat tayamum itu sampai siku-siku, itu adalah tambahan, sesuatu yang ditambahkan oleh orang yang berpendapat seperti itu. Artinya bukan dari hadis yang sahih, itu adalah tambahan dari orang yang menyatakan seperti itu. Oleh karena itu as-sahih fi hadzal bab wal umdah haditsu Ammar. Karena itu yang benar dalam masalah ini, yang menjadi pegangan, itu adalah hadis Ammar bin Yasir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim sebagaimana yang sudah kita bahas. Ya, demikian tentang masalah tayamum, ya. Jadi kalau kita urutkan dari awal, tayamum itu apa, ketentuan tayamum yang pertama niat. Ini jelas, ya, merupakan rukun dari tayamum. Niat di dalam hati. Kemudian yang kedua membaca tasmiyah, membaca bismillah sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ahmad, demikian juga oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Jadi setelah niat, kemudian yang kedua membaca tasmiyah, membaca bismillah. Kemudian yang berikutnya menepukan kedua telapak tangan ke tanah satu kali tepukan. Kemudian ditiup jika diperlukan, ya, ditiup jika diperlukan atau jika berkehendak. Kalau tidak, tidak mengapa. Kemudian setelah itu mengusap wajah dengan kedua telapak tangan tadi. Kemudian yang berikutnya mengusap punggung telapak tangan yang kanan dengan perut telapak tangan yang kiri, perut telapak tangan yang kanan mengusap perut punggung telapak tangan yang kiri sampai pergelangan tangan, masing-masing diusap satu kali. Dengan demikian maka tayamum itu sempurna, tayamum itu sah. Nah. Dari hadis yang sudah kita baca, bahwa tayamum itu adalah menghilangkan hadas kecil, juga menghilangkan hadas besar. Akan tetapi, bagi orang yang bertayamum, bagi orang yang bertayamum untuk menghilangkan hadas besar seperti wanita yang haid atau wanita yang nifas, kemudian bertayamumnya itu adalah karena memang tidak mendapatkan air atau karena tidak mampu menggunakan air, maka ketika dia mendapatkan air, supaya mandi disyariatkan untuk mandi. Nah, itu sebagaimana disebutkan di dalam beberapa hadis. Nah, adapun kalau orang yang bertayamum untuk menghilangkan hadas kecil, maka tidaklah disyariatkan untuk mengqadha wudu dari wudu yang digantikan dengan tayamum. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis berikutnya adalah hadis yang ke-144. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulan fi safarin fa hadarat as-salatu wa laysa ma'ahuma ma'an fatayammama sa'idan tayyiban fa sallaya thumma wajada al-ma'a fil waqti fa'ada haduma as-salata wal wudu wa lam yu'id al-akhar thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalik lahu فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين رواه أبو داود والنسائي. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, berkata, ada dua orang keluar untuk bepergian, maka tiba waktu salat. Kedua orang itu dalam keadaan tidak membawa air. Maka keduanya bertayamum dengan tanah yang suci. Kemudian keduanya sholat. Kemudian setelah selesai sholat, keduanya mendapatkan air pada waktu sholat tersebut. Maka salah satu dari keduanya mengulangi sholat dan wudhu, dan yang satunya tidak mengulangi salat. Kemudian keduanya datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka menceritakan hal itu kepada Nabi. Maka Nabi bersabda kepada orang yang tidak mengulangi, engkau telah mencocoki sunnah, engkau mencocoki syariat, dan salatmu sah. Dan Nabi bersabda kepada yang satunya, engkau mendapatkan pahala dua kali. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, berkata, ada dua orang keluar untuk bepergian, kemudian tiba waktu sholat, dan keduanya dalam keadaan tidak membawa air. Maka keduanya bertayamum dengan tanah yang suci. Kemudian keduanya sholat. Kemudian keduanya mendapatkan air masih dalam waktu sholat tersebut. Maka salah satu dari keduanya mengulangi sholat dan wudhu, dan yang satunya tidak mengulangi. Kemudian keduanya datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka keduanya menceritakan hal itu kepada Nabi. Maka Nabi bersabda kepada orang yang tidak mengulangi, engkau telah mencocoki sunnah, mencocoki syariat, dan sholat kamu sah. Dan Nabi bersabda kepada yang satunya, engkau mendapatkan pahala dua kali. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, dan hadis ini adalah sahih, disahihkan oleh para ulama, diantaranya disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Sahih Abi Dawud di nomor hadis 338. Di dalam Sahih Abi Dawud nomor hadis 338. Disebutkan di dalam hadis ini, Abu Sa'id Al-Khudri, ada dua orang keluar untuk safar, bepergian. Kemudian tiba waktu sholat. Kedua orang tersebut tidak membawa air dan tidak mendapatkan air. Akhirnya keduanya untuk mengerjakan sholat bertayamum terlebih dahulu. Untuk menggantikan wudhu dengan tanah yang suci, kemudian sholat. Begitu keduanya selesai sholat tapi waktu sholat belum habis. Keduanya sudah selesai sholat dan masih di waktu sholat tersebut. Waktu sholat belum habis. Kemudian yang satu berijtihad untuk mengulangi sholat dan wudhu, yang satunya tidak. Kemudian keduanya setelah pulang menghadap Rasulullah dan menceritakan hal itu. Nabi menyatakan kepada yang tidak mengulangi, engkau mencocoki sunnah, mencocoki syariat, sesuai dengan syariat, dan sholat musah. Kepada yang satunya Nabi mengatakan, sholat, apa kamu mendapatkan pahala dua kali. Nah, kalau begitu yang benar yang mana? Yang mengulangi wudhu dan sholat, karena masih mendapatkan waktu sholat, dikatakan sesuai dengan syariat dan sholatnya sah. Yang mengulangi sholatnya dikatakan mendapatkan pahala dua kali. Yang tidak mengulangi sholat dikatakan sesuai syariat dan sholatnya sah. Yang mengulangi sholat dikatakan mendapatkan pahala dua kali. Mana yang benar? Dua-duanya benar? Yang benar yang satu salah. Satu benar, satu salah. Yang benar itu yang tidak mengulangi sholat. Yang mengulangi sholatnya salah. Tapi kenapa dikatakan mendapatkan pahala dua kali? Karena dia berijtihad dalam keadaan tidak tahu. Dan ijtihad salah dapat satu pahala. Sholat yang pertama satu, jajah berdua. Dan penjelasan lebih lanjut, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana penjelasannya hadis tadi. Dan untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.